Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MM Study di mana pun berada. Lagu ini menceritakan kisah saya dari kecil. Dulu saya hidup bersama orang tua yang dari keluarga susah, sulit, hingga saya memutuskan untuk merantau dari Jakarta. Setelah saya merantau, akhirnya saya menjadi seorang musisi. Dan semuanya alhamdulillah berubah dari kehidupan nasib saya, tapi yang saya inginkan sampai saya sukses. Dan semoga itu menjalankannya dan semoga itu